إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Majun ini kenapa? Aku kayak takut sama Allah. Di sini aja. Majun Pak, ereksi. Agak majun. Kok makin mundur? Nah, takutnya kok dibiarin nanti lama-lama sampai lantai nanti. Baik. Kita alhamdulillah telah membahas kaidah pertama, kedua dan ketiga ya. Sahih amla. Sekarang kita ke dan kaidah keempat sudah ya. Tentang mutabaqah, tadammun dan iltizam. Dan ada harap antum silakan murojaah di tempat masing-masing untuk keempat kaidah tersebut. Ya, karena bermanfaat insyaallah. Bagi yang mungkin ingin murojaah dengan melihat videonya sudah ada di YouTube ya. Jadi tinggal nonton aja. Lengkap insyaallah, ya. Dan keadaan-keadaan menghadapi lazimul qaul, jadi manhaj ilmi dalam menyikapi lazimul qaul di pekan kemarin telah kita bahas. Sekarang insyaallah kita bahas al-qa'idah al-khamisah. Insyaallah pada hari ini kita selesaikan al-qa'idah al-khamisah insyaallah. Fadhol, manil qari, siapa yang mau baca silakan. Fadhol. Fala yuzad fiha wala la yumkinuhu idraku idrakuma Al-Qa'idah Al-Khamisah simpel, Asma'ullahi Ta'ala Tauqifiyah, itu kaidahnya ya. Itu kaidahnya bahwasanya nama-nama Allah itu tauqifiyah. Sekarang kita perlu mengetahui makna dari tauqif. Dia masdar waqafa yuqafu. yang artinya apa? Memberhentikan. Ya, kitabnya jangan di Syekh ini, kitabnya jangan dinamai jempol jari, itu nggak boleh. Ya, jangan ditahan kitabnya dengan jempol jari, nggak boleh. Tauqif dari kata waqafa, iwaqifu, ya, kita tahu waqaf itu berhenti. Tauqif memberhentikan. Nama-nama Allah tauqifiyah. Lah, di sini artinya apa? Ya. Bahwasanya nama-nama Allah itu eksistensi, atau lafal-lafalnya nama-nama tersebut itu terhenti pada apa yang ada di nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu tauqif. Ya. Ibadah sifatnya tauqifiyah. Ya, berarti ibadah itu dari segi keberadaannya, tata caranya, kuantitasnya, ketentuannya, semua itu sifatnya tauqifiyah, yaitu terhenti pada apa? Nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu. Itu makna dari tauqifiyah. Yaitu terhenti pada apa yang terwiridkan dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu tauqifiyah. Ya. Kalau misalnya dalam masalah ibadah saya tauqifiyah, maka lebih-lebih dalam masalah akidah lebih tauqifiyah lagi, ya. Jadi asmaullah taala tauqifiyah. Artinya la majala lil aqli fiha. Tidak ada majal. Majal di situ artinya apa di kitab terjemahan artinya apa? Majal itu kesempatan, chance, apa namanya? Apa di situ? Lebih enaknya apa yang diterjemahkan? Majal, ruang, kesempatan, ruang, kans, ya, lil aqli fiha, untuk akal. Jadi memang adanya nama Allah Taala itu tidak mungkin bersifat human made, dibuat oleh manusia, dikreasikan oleh manusia, nggak boleh. Ini artinya tauqifiyah, berarti tidak ada kans dan ruang akal untuk bermain-main di situ. Tidak ada kias, ya, tidak ada kias. Masalah ibadah, ya, kadang-kadang bisa jadi ada kias, ya. Tapi kalau masalah akidah, nggak bisa ada kias-kiasan, ya. Nah, jadi itu arti la majal al-aqli fiha. Arti lainnya bahwasanya nama-nama Allah terhenti pada nas-nas syar'i saja. Berarti apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka kita tetapkan. Apa yang Allah dan Rasulnya nafikan, maka kita nafikan. Apa yang tidak pernah disebut, ya, dibincangkan, disinggung oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak menyinggungnya, tidak menyebutnya, tidak menetapkan, tidak pula menafikan, kecuali sesuatu yang darurat ternafikan, konsekuensi dari penetapan terhadap nama atau sifat, ya, kecuali apa yang darurat ternafikan, konsekuensi dari penetapan suatu nama atau sifat. Contoh misalnya Allah Ta'ala tersifati alim, ya, maka pasti tidak jahil. Kita nafikan jahil. Gitu. Ya. Walaupun mungkin kita tidak menemukan nas syar'i yang menafikan kejahilan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sudah konsekuensi yang lazim pasti, ya, seseorang lazim pasti ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam Al-Qur'an atau hadis itu ada isbat, ada nafi, ada penetapan nama-nama tertentu dan ada penafian nama atau sifat tertentu. La ta'khudhu sinatu wala naum. Sinah ngantuk, naum tidur. Ini menafikan, ini naum dan sinah dan naum, ngantuk dan tidur, sifat salbiyah namanya. Sifat salbiyah manfiyah, yaitu sifat yang negatif dan ternafikan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tersifati dengan itu. Karena Allah Ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi seluruh makhluknya tanpa henti. Ya. Begitu. Baik. Jadi nama-nama Allah apa? Tauqifiyah. La majala fiha lil'aqli. La majala lil'aqli fiha. Ya. Baik. Wa ala hadha, berdasarkan dengan kaidah ini, ikhwan. Fayajibul wukufu fiha ala ma jaa bihil kitab was sunnah. Berdasarkan kaidah kelima ini, maka wajib wukuf fiha. Wukufu fiha, wajib menghentikannya. Apa Indonesianya? Apa di kitab terjemahan enaknya apa di situ? Berpatuk padanya atau gimana? Enggak. Berlaku sopan? Enggak. Berlaku sopan itu nanti. Di fawajaba sulukul adabi fi dzalika. Menjelang kaidah ke-6. Enggak, itu bukan itu terjemahannya. Hah? Mengambil. Baiklah, ala kulli hal. Kadang-kadang agak sulit juga terjemahannya. Fayajibul wukufu fiha, maka wajib untuk, enggak, kurang tepat kok mengambil. Wukufu fiha yaitu mencukupkan tentang nama-nama Allah sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Itu lebih enak, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Maka wajib mencukupkan masalah asma Allah Ta'ala berdasarkan apa yang ada di Al-Quran As-Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas. Maka tidak ditambahkan tanpa ada apa? Dalil dan hujjah dan nasnya, ya, dan tidak dikurangi. Maksudnya sudah ada dalam nas, kemudian kita hilangkan. Itu enggak ada maksudnya. Itu bukan nama Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Fala yuzadu fiha wala yunqas. Sebagian dari orang awam tentunya, enggak pernah ngaji mungkin. Kalau ngaji pun ngaji-ngaji yang tahlilan doang biasanya. Mensifati Allah Ta'ala dan menamakannya dengan maha-maha apa? Maha dahsyat, maha asyik, maha romantis, maha keren dan seterusnya. Ini nama-nama yang muhdatsat, ya. Nama-nama yang tidak ada arti tepatnya dalam bahasa Arab sehingga menjadi nama Allah yang ada dalam dalil. Maha dahsyat, apa ini dahsyat, artinya apa dahsyat? Dahsyat dari bahasa Arab, dahsyah. Menakjubkan. Ya kan? Allah Maha menakjubkan. Itu ada tidak dalilnya? Tidak ada. Berkaitan enggak ini dengan nama Allah? Berkaitan. Ya kan? Maka enggak boleh bilang kayak gitu. Walaupun tujuannya memuji harus dengan sesuai dengan apa? Tauqif dalam Al-Kitab As-Sunnah. Enggak bisa sembarangan kita bicara tentang Allah Azza wa Jalla, tidak sopan. Walaupun tujuannya memuji. Terus maha apa lagi? Maha romantis, ya. Apa maksud maha romantis? Apa bahasa Arab romantis? Ini juga enggak tahu. Romantis atau maha keren. Apa coba? Dan maha apa? Maha apa lagi? Pernah dengar itu maha apa? Maha segala-galanya. Enggak jelas ini. Ini kalimat maha segala-galanya. Ini kalimat mujmal. Ya, kita bersyukur pada Allah yang maha segalanya. Apa maha segalanya gitu? Segalanya itu bukan sifat. Maha itu aslinya harus sifat. Maha arti paling, ya. Maha siswa paling, kesiswaannya paling tinggi itu, paling tinggi. Paling tinggi segala-galanya. Kok maha di atas segala-galanya boleh, tapi maha segalanya apa ini maksudnya? Ya, jadi kita harus lebih berpikir lagi kalau kita ingin mensifati dan mengabarkan tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Maha segalanya, segalanya masuk ke dalamnya segala sesuatu. Maha segala sesuatu apa itu? Ya, berbahaya ini. Ya. Kalau kita ada teman atau saudara yang seperti itu, kita nasihati ya. La yuzadu fiha wala nuqas. Jangan nambah-nambahin kata lah ya. Dan jangan ngurangin juga yang sudah ada, jangan dikurangi, jangan ditahrif, jangan diselewengkan. Baik. Kenapa? Kenapa taqwa tauqifiyah? Li'anna al-'aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma. Karena akal la yumkinuhu idraku, tidak memungkinkan ya. La yumkinul aqla idraku ya. Mendapatkan apa yang betul-betul hak bagi Allah dari nama-nama itu tidak dimungkinkan terhadap akal ya. Begitu. Jadi la yumkinul aqla idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma. Kemampuan mendapatkan atau kemampuan mengetahui tentang Allah tidak mungkin bagi akal kecuali dengan dalil. Paham gak? Hah? Antum tahu malaikat? Tahu. Dari mana antum tahu? Pernah lihat? Tidak pernah. Berarti idrok antum, idrok itu adalah kemampuan mengenal antum, itu mustahil mendapatkannya kecuali dari nas, ya atau tidak? Ya, begitu juga lah, lebih-lebih tentang Rabbnya Azza wa Jalla, Rabb kita Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin kita mengetahui apa yang ada pada Allah kecuali dengan nas. Fa wajib al-wuquf fi dhalika 'ala an-nas, maka wajib mencukupkan hal itu pada nas ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW doa di antara zikir Nabi, anta la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghimpun segala pujian untukmu, wahai Allah, anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana yang telah engkau puji terhadap dirimu. Maksudnya seluar biasa apapun kita memuji Rabb kita Azza wa Jalla, itu belum menunaikan hak pujian dia Azza wa Jalla. Ya. Rasulullah saja tidak bisa menghimpun segala pujian yang berhak untuk disandingkan kepada Allah. Lebih-lebih kita yang hanya bisa bilang alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya. Yang hanya bisa zikir-zikir kecil-kecilan. Ya. Rasulullah yang hafal dengan segala zikir yang terbaik pun la uhsi thana'an ilaika. Ya. La uhsi thana'an 'alaika. Begitu. Berarti apa? Yang namanya menamakan sesuatu itu bisa berupa sana ya, pujian, bisa juga tahqir, menghinakan. Yang menamakan tasmiyah itu bisa sebuah pujian, bisa juga sebuah penghinaan. Antum menamakan misalnya ya akil. Ya, bapak ini anda sebut akil. Kenapa disebut akil? Yang pintar gitu, akal. Sebagaimana Imam Malik, Imam Malik punya murid namanya, ana enggak tahu namanya. Murid dari Andalus. Ya, datang ke Malik. Imam Malik di mana? Di Madinah. Imam Daril Hijrah Madinah, ya kan? Punya majlis, majlis ilmu. Yang mana orang-orang pada ke sana. Ya. Jadi dahulu itu ulama itu membuat majlis ilmu, bukan diundang. Beda sekarang. ulama diundang, enggak punya majelis ilmu beneran. Kalau dulu tradisi dari salaf sampai seterusnya dari para ulama lah, mereka punya masjid yang memang mereka mengampu di situ kajian, mereka dirikan, mereka bangun bertahun-tahun. Ya, beda sama sekarang ya kondisinya. Anda bukan nyindir antum, bukan. Ya. Enggak, di mana-mana Jakarta ini mentalnya mental IO dan mental pengundang rata-rata DKM. Kira ada kajian milik ustadznya enggak mau. Harus di masjid dia. Tuh, berapa tuh anak tegur juga seperti itu. Ya. Nah, yang Malik punya majelis. Kadang-kadang majelisnya di rumah. Dan kalau misalnya ada orang ngetuk pintu mau datang, apa kebutuhannya? Kalau ngajarin bahasa atau apa biasa, beliau pakainya biasa. Tapi kalau minta ngajarin hadis atau fiqih, langsung pakainya diperbagus. Ya, masya Allah, adabnya beliau. Nah, di majelisnya ini lagi ngumpul kajian taklim. Kemudian ada seseorang berteriak dari luar, al-fil. Fil itu gajah. Nah, gajah itu binatang yang hampir tidak mungkin ditemukan di tanah Hijaz, Madinah terutama. Enggak ada gajah di sana. Enggak cocok gajah hidup di situ kan. Makanya sesuatu yang apa? Sangat langka, sehingga orang-orang warga masyarakat itu mereka berbondong-bondong melihat gajah. Ya, ndisuh gitu. Nah, mendengar seruan seperti itu, fil, fil, ya. Kalau dahulu raja yang mengirim fil itu dari Yaman, itu dari bawah, bukan dari tanah Hijaz. Nah, kemudian semua murid-muridnya Imam Malik sontak serempak ke jendela. Ngapain? Ngeliat gajah. Saking desonya, dan memang belum pernah kelihatan. Gajah, ya kita tahu orang-orang zaman dulu seperti apa. Gajah itu gajah, masya Allah gede banget. Kecuali satu orang, tetap duduk di majelis menghadap Imam Malik. Imam Malik heran, kamu nggak ikutan tuh teman-teman kamu? Wahai Imam, kata dia, ane jauh-jauh datang dari Andalus, lihat dari Spanyol ke Medina, nggak pakai pesawat. Pakai Grab nggak pakai Grab, pakai apa? Ontak paling, pakai kuda nggak mungkin, kuda juga capek juga, ontak mungkin, kalau nggak jalan kaki kali, atau kapal laut atau apa nggak tahu. Anda jauh-jauh dari Andalus ya Imam, bukan buat ngeliatin binatang gajah, Anda pengen nimba ilmu sama antum. Masya Allah. Maka Imam Malik sejak itu menjuluki muridnya ini Aqil Al-Andalus. Aqil dari Andalus, seorang yang aqil. Yang namanya siapa? Imam Malik yang menamakan. Interesan nama Pak Aqil, berarti pinter nih, cerdas orang ini, berakal. Nah, itu tasmiyah namanya. Tasmiyah bisa menjadi madah dan bisa menjadi madah atau sana, bisa juga menjadi tahqir, penghinaan. Ya, atau ihanah. Kalau penghinaan misalnya contoh Musailamah. Musailamah dulu mengklaim dirinya sebagai Rahman Yamamah. Ya, Rahman Yamamah. Dan Rahman, lafal Rahman itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Rahman, pemujian tertinggi. Adapun nama Rahim, ini sifat yang boleh disifati manusia dengannya. Adapun Rahman enggak boleh. Kecuali kalau nama Abdurrahman, Ibadurrahman boleh. Tapi kalau Rahman semata enggak boleh. Misalnya Rahman Suherman, orang Sunda nih kayaknya. Enggak boleh. Enggak boleh. Rahman Suherman enggak boleh. Maka sebaiknya juga orang yang bernama Abdurrahman tidak dipanggil dengan Rahman. Kenapa? Rahman ini khusus nama untuk Allah dan tidak boleh manusia terpanggil dengannya semata. Baik. Jadi Musailamah mengklaim dirinya Rahman dari Yamamah untuk meninggikan posisi dirinya supaya terpuji. Dan dia adalah seorang yang munafik dan kufur. Maka Allah Ta'ala menghukum dia untuk kemudian dia disebut setelah itu sampai sekarang sebagai Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab ini nama juga, kan? Ya. Dia lakob, dan juga lakob termasuk dari nama juga. Maka nama bisa jadi mentahkir, menghinakan seseorang. Seseorang punya tompel di hidungnya misalnya, disebut pel, tompel lah, ya kan? Padahal namanya bagus, Muhammad, ya, Rijaluddin misalnya, masya Allah, panggilnya tompel, nggak nyambung. Nah, tadi kembali yang tadi, seseorang ketika menamakan Allah Azza wa Jalla dengan nama penghinaan, kufur atau tidak? Seseorang ketika menamakan Allah Ta'ala dengan nama penghinaan, kufur atau tidak? Kufur. Karena menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib. Seseorang menamakan Allah Ta'ala dengan nama pujian, boleh atau tidak? Gak bisa dibilang boleh, gak bisa dibilang tidak. Ini masih ambigu nih. Dia menamakan Allah dengan nama keterpujian. Dilihat nama tersebut ada sandarannya dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau ada memang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka terpuji penyebutan nama tersebut. Al-Majid, Al-Qahar, Al-Wahhab. Kalau misalnya ya, nama tersebut ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ini yang kedua, ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan nama tersebut juga memiliki lawan kata yang juga Allah ternamakan dengannya, maka sebut dua-duanya. Paham ya? Ya, Ad-Dhar apa artinya? Hah? Apa arti Ad-Dhar? Hah? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Mani' artinya apa? Mencegah. Oh, ini kayaknya nanti aja lah ya. Antum bingung nanti. Yang kedua skip dulu. Yang ketiga, kalau nama-nama tersebut emang nama keterpujian, keren misalnya, tapi tidak ada dalilnya, maka boleh tidak? Tidak boleh, walaupun maksud kita memuji. Berarti bab memuji Allah itu tauqifi. Memuji Allah dalam artian di sini menamakan Allah dengan nama yang terpuji itu tauqifi, artinya tidak boleh kita menambah-nambahi nama-nama yang tidak ada dasar dalam Islam. Walaupun maksud kita atau secara bahasa kita nama tersebut terpuji, bagus, luar biasa. Ya. Begitu ya, Pak. Ya, ini menutup ruang ijtihad dunia. Untuk mengambil nama baru, enggak ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa arti la taqfu? La tattabi'. Jadi qafa di sini artinya ittaba'a. Qafa yaqfu. Janganlah kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilm, apa yang kamu tuh tidak punya ilmu dengan itu. Jangan ikuti. Maf'ulnya mana? Ma, isim mausul, posisi sebagai maf'ul. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, apapun itu, dan ketika isim mausul seperti ini, ma atau ya, bisa juga alladhi, itu dalam usul fiqih dia berfaedah am, umum. Apapun itu. Dan ini umum yang apa? Bersifat sangat umum, tidak ada khusus di balik umum atau am yuradu bihil khas, tidak. Melainkan apapun itu dalam Islam, kita dilarang untuk mengikuti hal yang kita tuh tidak punya ilmu tentangnya. Baik untuk hal berkaitan dengan agama, ibadah, bahkan sampai masalah dunia saja. Antum ditanya gimana cara buat bubur, antum enggak tahu. Ngomong, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti kejahilan kamu. Kemudian kamu bicara di atas kejahilan. Dalam dunia bubur pun seperti itu. Ya. Kalau enggak tahu cara bikin bubur, jangan bicara gitu. Jangan bicarakan cara bikin bubur. Ya, jadi itu global, sangat global untuk segala perkara. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilm itu ketika sudah kita ketahui betul-betul. Ilm itu idraku syai'in ala ma huwa alaihi. Yaitu mengenal sesuatu sebagaimana sesuatu itu ada, sebagaimana hakikatnya sesuatu itu ilm. Adapun dhon, tidak sampai dengan kepastian yakin bahwasanya seperti itu yang diketahui. Makanya disebut su'ul dhon, bukan su'ul ilm. Su'ul dhon yaitu buruk sangka. Persangkaan berarti belum sampai derajat ilm. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu turuti apa yang memang belum kamu yakini betulnya seperti itu. Begitu. Makanya kata Rasulullah SAW, iyyakum wa dhon fa inna ba'dha dhanni akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian persangkaan buruk maksudnya. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan buruk itu sedusta-dusta kalimat, sedusta-dusta perkara. Ya, maka jangan ikuti karena itu bisikan dari syaitan. Baik. Itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam' pendengaran. Al-basar penglihatan. Baik. As-sam' dan basar ini berkaitan dengan anggota tubuh zahir. Adapun al-fu'ad. Al-fu'ad. Al-fu'ad di sini dia beda dengan qalb. Dia adalah qalb ya. Qalb itu bermakna jantung. Fu'ad apa? Hati. Gimana? Liver berarti. Fu'ad di sini ya jantung juga sama seperti qalb. Tapi kalau fu'ad itu tidak tersifati dengan fisik. Anda kolb jantung, ini namanya kolb. Ini fisik, kolb. Antum pegang kolb antum misal, jantung ayam misalnya kan, kolb. Tapi ayam punya fuad atau tidak? Fuadul dajjal misalnya tidak ada. Kolb. Fuad sesuatu yang maknawi yang ada di kolb. Fuad. Yang mana fuad tersebut? Sama dengan akal, ya, fuad sama dengan akal. Akal apakah kelihatan? Enggak. Akal itu sesuatu manawi, ya kan? Nah, dan akal itu di fuad, dan fuad itu di jantung, di qalb, ya, begitu. Jadi as-sama penglihatan, pendengaran, jelasnya ada. Al-basar jelas ada. Ada fuad enggak kelihatan. Di belek jantungnya pula fuadnya enggak kelihatan. Nah, dalam penciptaan makhluk manusia seperti kita nih, sam' terlebih dahulu berfungsi dibandingkan basar. Basar terlebih dahulu berfungsi dibandingkan fuad. Makanya disebut dalam surat Al-Mulk. Gimana? Dalam surat Al-Mulk halaman kedua. Surat Al-Mulk halaman kedua kanan bawah tiga ayat di atas. Ayo, ya kok siap mau apa? Dikira enggak bisa ana. Tapi ana juga lupa juga sih. Iya, awalnya apa awalnya? Waja'alna. Kul huwa alladhi ansyakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kul huwa alladhi, katakanlah dia yang ansyakum. Ansya'a yansyu menumbuhkan sejak masih dari setetes mani. Ya. Dari mani kemudian menjadi apa? Alaqah kemudian jadi mudghah kemudian wa ja'ala summa ja'a mudghah kemudian fakasawnal mudghah ta'idhama, ada tulang ya, di surat Al-Mu'minun awal-awal. Baik, itu insya namanya, ditumbuh pertumbuhan. Setelah lahir bisa mendengar, bisa. Makanya waja'alna lakum sam'a, as-sam'a terlebih dahulu stepnya. Bisa melihat belum? Nanti setelah selang beberapa waktu baru bisa melihat. baru ada basar. As-sama' kemudian baru basar. Ya. Wal afidah. Ah. Dan afidah di sini akal-akal yang matang. Kapan? Nanti masih panjang lagi. Iya. Jadi fuad itu nanti. Makanya urutannya seperti itu terus dalam Al-Qur'an. Sama' wal basar wal fuad. Sama' wal basar wal afidah. Gitu. Mana yang paling spesial? Fuad. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Qulub di sini artinya apa? Fuad. Bukan qulub fisik, qulubnya enggak? Jantungnya ya. Gimana? Banyak nikotin misalnya. Enggak, bukan itu yang dilihat. Atau jantungnya hitam atau jantungnya deg-degan, bukan itu, tapi fuadnya. Makanya di sini apa? Inna sam'a wal basara wal fuada. Nah, sama itu kan pendengaran. Jadi yang ditanya bukan masalah telinganya, bentuk fisik telinganya. Al-basar bukan bentuk matanya. Al-fuad bukan bentuk jantungnya. Maka bukan udhun, bukan udhun, bukan ain, dan bukan qalb. Melainkan ini tiga nih yang ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ul, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya ya, kenapa kok dikaitkan la taqum ala islaka bihi ilm dengan as-sama' al-basar dan fuad? Kenapa? Hah? Kenapa ya, ikhwah? Hah? La taqum ala islaka bihi ilm. Kenapa kok jangan ikuti apa yang tidak kamu ilmui? Terus kemudian dikaitkan sama' basar dan fuad. Siapa yang bisa jawab? Anak kasih hadiah insyaallah. Hah? Madar apa? Modal ilmu. Coba jelaskan dengan bahasa Arab. Jelaskan. Jelaskan. Fadol, jelaskan. Sokra. Dan mendengar, mengatakan, mendengar, kemudian penglihatan. Iya betul akan, sahih. Mana yang lebih dulu ketika kita menuntut ilmu? Sama' basar atau fuad dulu? Sama. Iya, mendengar atau melihat dulu kan? Contoh mendengar seperti untuk mendengar kajian gini ya. Melihat seperti membaca, ya kan? Fuad itu urusan nanti, masuk kemudian tertransfer maklumatnya ke fuad gitu kan? Nah, kemudian digodok tuh sama fuad. Oke, gitu. Ada ustaz namanya Fuad Mubarak. Hati yang berkah tuh. Ya masyaallah. Itu teman di Al-Irsyad dulu. Baik, as-sama' al-basar al-fuad. Sudah paham di sini ya? Ya, sama' basar al-fuad. Sama' dan basar ini dia wasilah untuk mendapatkan ilmu. Tanpa keduanya enggak dapat tuh seorang ilmu. Coba, dia budek kemudian matanya buta. Apa yang bisa dia dapat? Enggak ada. Ilmu masuk dari mana? Makanan masuk ke ilmu. Ke perut itu, enggak ke hati makanan itu kan? Gitu. Jadi ini mahalul ilm. Tempat ilmu maksudnya di sini bukan mahal apa. Mahalul ilm di qalb. Ini wasilah li idrakil ilm, wasilah. Ya. Ilmu tidak tercium, ilmu tidak termakan, tapi terdengar dan terbaca, terlihat. Fuad kemudian dialah yang memproses. Maksudnya memproses menjadi tempat dan kemudian difikirkan juga melalui sekretarisnya fuad, yaitu mukh, otak, dan dibalikkan ke fuad, dan fuad kemudianlah akal, kemudianlah yang akan memberikan taujih kepada anggota tubuhnya. Fadol, ini buat siapa ini? Lupa. Fadol. Masya Allah, sama warnanya, sama sama rompinya, Masya Allah. Baik, ayat berikutnya, wa qawluhu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish. Al-fawahish, al-fawahish ini jemaah dari fahisha, hal-hal yang sifatnya keji. Ya. Yeah. Baik. Kemudian al-fawahish, ya. Yeah, disifati dengan ma zahara min al-fawahish wa ma batana min al-fawahish. Ya. Apa yang zahir dari fawahishah tersebut dan apa yang tak tampak batin. Ya, paham? Jadi ma zahara minha wa ma batana itu sifat untuk apa? Fawahish. Fawahish berarti bisa zahirah, bisa batinah. Ya, zahirah di sini bisa dua makna. Bisa yang memang kekejian ini tampak di mata manusia, berarti terang-terangan antum lakukan, atau zahirun di sini adalah kekejian yang memang semua orang itu tahu itu kekejian. Itu fahishah zahirah namanya. Zina misalnya. Semua orang keranggan tahu zina itu adalah kekejian. Berarti ini fahishah yang zahirah, walaupun antum afwan, walaupun seseorang dari muslim melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Faham di sini makna fahishah zahirah bisa dua kemungkinan makna. Fahishah yang sifatnya batinah ini juga bisa dua makna. Bisa bermakna fahishah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, bisa juga fahishah yang bermakna tidak semua orang mengetahui kalau itu adalah fahishah. Faham di sini insyaallah ya. Begitu. Ya, kekejian yang sifatnya batinah, yaitu bisa bermakna kekejian yang dilakukan diam-diam tanpa diketahui orang, atau kekejian yang walaupun di depan banyak orang tapi tidak banyak yang tahu bahwasanya itu adalah kekejian. Debus misalnya. Ya, bisa jadi orang itu jahil, orang-orang masyarakat jahil kok itu tuh sihir misalnya. Ya, sehingga kan yang namanya debus enggak mungkin kan pertunjukan debus sendirian di kamar gelap, enggak mungkin. Ya, siapa yang mau bayar gitu kan? Tapi dituklah orang banyak. Orang pada enggak tahu kok itu sihir misalnya. Ini zahirah, fahishah zahirah dari sisi penampakan kepada orang, dan fahishah batinah dari sisi kejahilan orang akan kefahishan ini. Ya. Termasuk kekejian dan kejahatan berkata tentang sifat Allah dan nama-nama Allah Ta'ala, ya, dan menta'wil dan mentahrif, menyelewengkan sifat-sifat Allah. Ini kekejian, di antara seburuk-buruk kekejian, di antara dosa-dosa besar, dan memasarkannya kepada kaum muslim. Ini fahishah zahirah dari segi penampakan oleh semua orang, batinah dari segi banyak orang tertipu dengannya. Gitu. Itu diharamkan. Wal ithma wal baghya bi ghairil haq. Al ithma adalah al ma'siyah yang tidak membutuhkan objek. Itu ithm. Kalau kita bilang ithm dan baghi itu sama, dosa dua-duanya. Tetapi ketika digabungkan maka masing-masing memiliki kekhususan tersendiri. Jadi kayak Islam dan iman, ya. Begitu juga dengan ithim dan baghi. Ya. Ithim berarti dosa yang tidak membutuhkan objek. Dosa pribadi sendiri gitu. Yang akan tertimpa hanya sendiri dia sendiri. Dia berdosa di sendiri. Adapun baghi itu dosa yang berkaitan dengan orang lain atau membutuhkan objek. Ya. Ithim diantaranya misalnya apa ithim? Seseorang berbuat syirik sendirian. Ya, afwan. Itu ithim atau baghi itu? Membutuhkan objek ya? Enggak kan? Cuman dia sendiri, oke. Okay. Di kesendirian. Adapun baghi contoh Seseorang nyuri barang orang lain, bagi. Seseorang menzinahi anak orang lain, bagi. Seseorang melakukan homoseksual, baik terhadap tetap laki-laki pastinya. Atau melakukan pemerkosaan terhadap binatang misalnya, bagi juga. Nah, ini bagi berarti maksiat yang membutuhkan objek, bukan pribadi sendiri dong. Baik. Nah, sekarang kemudian ada kalimat wal itsma wal baghya bighairil haqq. Bighairil haqq, tanpa hak. Dalam dengan cara yang tidak benar. Ya, itu bighairil haqq artinya dengan cara yang tidak benar. Pertanyaannya apakah kefahishan, kekejian, kemudian dosa pribadi atau dosa yang membutuhkan objek. Kalau ditambah bighairil haq tanpa cara yang benar, apakah berarti kalau misalnya melakukan ini semua dengan cara yang benar, berarti dia tidak haram? Paham gak antum sini? Ini penting nih. Bismillah. Anda tanya ke antum. Di surat Al-Baqarah itu ada ayat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu tidak. Kalau enggak ngawur antum. Iya kan? Nah, itu ayat Al-Qur'an. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Ya? Wa antum ta'lamun. Dan kamu kalian mengetahui. Mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kalian enggak tahu, maka silahkan berbuat syirik. Paham enggak di sini? Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian berbuat syirik padahal kalian tahu itu syirik. Dan padahal kalian tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Yang Maha Esa, ya. Berarti kalau kalian enggak tahu itu, kalian enggak tahu itu syirik, kalian enggak tahu itu Allah Maha Esa, maka silahkan kalian berbuat syirik. Paham enggak di sini? Di surat Al-Baqarah. Ini makna memastikan dulu antum paham atau enggak ayat ini. Yang tadi anda sebutin kan hafal antum insyaallah. Gimana menjawabnya secara ilmi? Secara ilmiah. Menjawabnya gimana? Lafal wa antum ta'lamun. Wow, di sini wow haliyah. Keadaan mensifati antum yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah dalam dia dalam usul fikih. Ada istilah namanya wasfun kashif atau sifah kashifah. Sifah kashifah. Ada sifah kashifah, ada sifah qayyidah. Sifah kashifah dan sifah qayyidah atau muqayyadah. Sifah kashifah ini ya adalah sifat lazimah yang pasti itu ada. Ketika ditambahkan ada sifat kasyifah, itu keterangan yang tanpa dia pun orang sudah tahu sebenarnya. Ataupun sifat qayyidah, sifat yang ditakyid, yaitu yang diikatkan dengannya, kalau dia dihilangkan orang pun belum tentu tahu. Contoh sifat qayyidah. Ra'aitu reksi al-jamil, saya melihat reksi yang cakep. Al-jamil ini sifat bukan reksi, Syekh reksi. Nah, antum kenapa matanya ditonjok orang ya? Hah? Kena jembatan? Apa? Oh, masya Allah, syafaqallah. Saya melihat reksi yang cakep. Sifat yang cakep ini, apakah dia lazimah atau dia muqayyadah? Muqayyadah. Kalau anak bilang ra'aitu reksi, udah selesai. Orang pun enggak tahu dia cakep apa enggak. Ya kan? Ra'aitu reksi al-jamil, saya melihat reksi yang jamil, nah baru orang tahu dia cakep. Begitu. Itu sifat apa? Qayyidah. Tapi ada juga yang namanya sifat sifat kasyifah. Sifat kasyifah itu sifat yang dia disebutkan atau tidak disebutkan sebenarnya semua orang sudah tahu harusnya. Contohnya ini, Allah Ta'ala melarang kekejian, ya, dan dosa tanpa hak. Emang ada dosa dengan hak? Enggak ada. Jadi bi ghairi hak ini adalah sifat kasyifah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Keadaan seperti ini mensifati sifat kasyifah. Yaitu apa? Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, baik kalian mengetahui ataupun kalian jahil. Karena lafal wa antum ta'lamun tidak melazimkan mafhum dari situ. Paham atau tidak? Belum selesai paham ya. Kapan-kapan paham insyaallah. Jadi bi ghairil haq itu sifat kasyifah. Ya, antum perlu belajar usul fikih lebih dalam lagi, ikhwan. Ya. Untuk mengintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran agak berat semacam qawaid mutlaq ini. Ana khawatir katanya antum juga belajar kifatul akhyar insyaallah ya, ya Pak Arwan. Sudah mulai. Rencananya tahun berapa? Oh berarti masih tahun ini ya. Kalau Januari kan tahun depan. Dan maksudnya gini, kalau boleh ya. Qawaid mutlaq ini sangat kental juga dengan dalalatul lafaz, dalalatul alfaz. Dan dalalatul alfaz tidak bisa mungkin, tidak mungkin bisa antum kuasai dengan baik kecuali antum punya pembangunan usul fikih. Ya. Juga kajian misalnya kitab Kifayatul Akhyar. Di dalamnya ada istinbat dalil dan juga ada beberapa hal-hal yang sangat rentan, kental sekali dengan usul fikih. Maka anda sarankan antum belajar usul fikih supaya enggak apa namanya antum tahu apa namanya kayak gini-gini nih ya apa tuh namanya kok bahasa Jawanya tuh saint lagi bukan oleng bukan jadi ke ayan bukan ayan enggak jadi kayak gini ya gantung gitu. Hah? Tadi dianya kemarin gitu. Antum punya katrolnya tapi asasnya itu enggak kuat. Jadi antum enggak berdiri jadi. Paham? Ya apalah terserah antum lah maunya apa kayak gitu. Anda mah ikut aja lah ya. Ah, enggak kokoh. Kalau manhaj antum insyaallah ya insyaallah baguslah tapi secara keilmuan anak takutnya kayak gini nanti bawahnya tuh enggak jelas. Akhirnya antum enggak nyampe-nyampe. Iya. Kata para ulama man haruma minal usul harumal usul. Siapa yang dia terharamkan dari usul basic dasar usul fikih ilmu alat maka haram atasnya sampai ke ini. Ini mungkin dapat dia katrolnya kifatul akhyar qawaid mutlaq dan yang berat-beratnya insyaallah dapat. Tapi karena ini enggak dapat ya, dia masih terus ngaji di ini tapi ininya tuh enggak tahu makanya lupa terus. Ustaznya pernah ngomong kayak gini nih. Apa yang kaidah-kaidah usuliyah pernah ana tuturkan pernah ini tapi enggak ini, enggak lupa lagi, lupa terus gitu. Antum belajar 5 tahun akhirnya kifatul akhyar khatam misalnya qawaid mutlaq khatam itu masih terasa hambar dan cepat lupa akhirnya. Kenapa? Karena ini bawahnya ini yang belum didasarkan dengan baik. Maka anda sarankan antum integrasikan dengan belajar ilmu alat baik nahu, jangan bilang dileburin ya atau usul fikih dan juga usul fikih. Ya, makanya tadi sifat kasyifah itu nanti akan antum temukan kapan-kapan suatu saat insyaallah. Wan tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, ya. Kalian berbuat syirik kepada Allah yang mana perbuatan tersebut tidak ada hujjahnya Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan atas Allah, baik tentang Allah atau tentang agama Allah, hal yang tidak kalian ilmui, gitu. Kemudian wali anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah, karena menamakan Allah Ta'ala dengan hal yang tidak pernah dia menamakan dirinya dengan nama tersebut. Atau sebaliknya, wa yaqinkaru ma samma bihi nafsah, atau mengingkari apa yang telah dia namakan dirinya dengan nama tersebut. Ini kurang ajar namanya. Ya. Antum misalnya, antum seorang marbot masjid. Anak panggil antum, ya. Masya Allah, wahai Pak Presiden, ini kan enggak nyambung, ya. Padahal antum marbot masjid. Ada sini guru tarik, ya, guru. Ini SD apa SMP sih? SD ya. Hah? SD, guru SD tarik. Hah? Berarti kan ini mudaris, ya. Ana bilang antum ya syurti, gitu. Pernya. Ayo polisi. Marah enggak kira-kira? Ini kok aja, saya muallim, mudaris. Dan kemudian polisi beneran antum bilang, "Eh, marbot. Marbot negara." Dikemplang antum, kan? Ini berarti menamakan apa yang dia sendiri enggak menamakan dirinya. Kurang ajar namanya. Atau mengingkari apa yang dia namakan dirinya. Saya Brimob. Oh, tukang sapu, ya kan? Kurang ajar. Kamu bukan Brimob, kamu. Ini, tapi saya Brimob. Saya lebih tahu tentang diri saya daripada kamu, gitu kan? Enggak, kamu kan Brimob. Enggak ada cukuran Brimob enggak kayak gini. Nah, jadi mengisbatkan sesuatu tanpa ilmu, menafikan sesuatu tanpa ilmu, itu jinayah fi haqqihi ta'ala. Jinayah itu apa? Kejahatan, crime. Apalagi ini tentang hak Allah Azza wa Jalla. Fawajaba sulukul adabi fi dhalika. Wajib untuk meniti adab dalam hal ini. Orang berarti kalau mentakwil sifat Allah dengan takwilan batil, sealim apapun dia, dia kurang ajar sama Rabbul Alamin. Kurang adab. Kalau tidak kita bilang tidak punya adab pada Allah Ta'ala. Sesayu apapun mata dia, eh? Sealim apapun, ketika menyelisih manhaj salaf dalam bab asma dan sifat, apalagi bersikeras dengannya, itu kurang ajar itu sama Allah, ya. Enggak punya adab itu. Ya. Jadi kita harus apa? Al-iqtisar 'ala ma ja'a bihi an-nass. Mencukupkan apa yang ada di nas. Kemudian karena kita tidak boleh sok tahu juga tentang tafsiran nas tersebut berkaitan dengan Allah Ta'ala, maka kita mengacu kepada manhaj salaf. Wallahu ta'ala. Soal? Ada soal? Pertanyaan? Jelas insyaallah semuanya. Cukup insyaallah. Kalau tidak cukup, kalau sudah cukup, ana yang tanya. Enggak mau. Antum siapa namanya, Pak Syekh? Pak. Antum mau ditanya enggak, Pak? Enggak mau. Insyaallah tanya. Sebutkan dengan bahasa Arab, Pak, ya. Tolong. Hah? Enggak. Insyaallah mampu. Ana bantu. Ana bantu nanya maksudnya, ya. Sebutkan simple kaedah kelima ini dengan bahasa Arab dan terjemahannya. Belum mampu. Baik, terjemahkan kalimat ini ke bahasa Arab. Ya. Nama-nama Allah sifatnya tauqifiyah. Nama-nama Allah sifatnya tauqifiyah. Silakan, Pak. Enggak, terjemahan ke bahasa Arab. Terjemahkan. Nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Gampang. Cuman tiga kata doang, Pak. Dan itu kaidah hari ini. Asma'ullahi Ta'ala tauqifiyah. Khalas. Nah, tuh. Apa sih artinya, Pak? Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Silahkan ditafsirkan. mengacu hanya kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebutkan dalil untuk kaidah kelima tanpa melihat ke buku. Bisa? Enggak hafal. Silakan sebutkan dan artikan, silakan. Boleh dibaca, boleh dibaca. Ketemu? Hah? Tidak ketemu, Pak? La wala taqfu. Ya. Tapi sampai situ aja, situ aja. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa artinya? Wala taqfu artinya apa? Belum apa? Tuh. Supaya apalah, nak kasih hadiah aja lah, insyaallah ya, Pak. Mudah-mudahan hafal nanti insyaallah maknanya. Silakan, Pak. Fadhol. Jazakallahu khair atas jawabannya. Tapi insyaallah sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.